hingga tiada lagi tersisa cinta, kasih serta kerinduan. Semua telah aku pasrahkan hanya kepadamu sayang. Sungguh tak dapat aku pungkiri, begitu banyak kumbang menggoda, tiada setetes aku berikan manisnya madu cintaku. Tanpamu ada